نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. الحمد لله إنجاك منك بإذن الله kita sedaya saged makempal nglajengaken pembahasan mengenai ilmunipun Allah, hukum-hukumipun Allah ingkang wonten ing syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih sampun pembahasan mengenai babagan siam. Kados biasanipun ada beberapa hal ingkang kedah kula aturaken mengenai motivasi-motivasi tentang akidah, agar supaya perjalanan syariat kita semakin mantap. Ora gur pinter nulis lan pinter dongeng lan pinter maca, tapi bener-bener saking kahanan keyakinan mantep hazim datang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Abu Ya'la wabnu Abid Dunya. Beliau mengatakan, istashhada gulamun minna yawma Uhudin fawajadna ala batnihi hajaran marbutan minal ju'i famasahat ummuhu an wajhihi at-turab wa galat hani'an laka al-jannah ya bunayya. Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud. Selesai perang Uhud, ada satu kejadian yang luar biasa. Ada satu ghulam, satu pemuda yang ikut berperang dan meninggal dunia ketika berperang itu, mati syahid. Yang lebih luar biasa lagi, ketika mayatnya ditemukan, pada perut pemuda itu terdapat beberapa batu, yang dimana batu itu lazim digunakan oleh para sahabat karena juga itu dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang ingin menahan rasa laparnya. Ndek wingi kita nerangaken mengenai poso, poso sunnah macam-macam. Ini bayangke, melu perang, wetenge saking luwene, saking ngelae, dibanjel dengan beberapa batu yang pernah saya terangkan di dalam syarah burdah, bahwa Rasulullah niku wasyadda min syaghabin ahsya'ahu watawan tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Jadi kenapa dikasih batu? Karena batu itu dingin. Nah, difungsikannya batu ditaruh di perut supaya nyedot panase perut yang karena saking luwene tadi, karena saking laparnya tadi. Iki edok-edoke rada bahasa Indonesia karena jebule acara saya juga banyak sing ngrungokno wong-wong Indonesia. Tapi dikon bahasa Indonesia terus ya ketok desane, jadi ya wis pokoke ya wis nek ora paham ya ngaji ring Jawa sik. Nah, dikatakan jadi saking panasnya perut ketika lapar itu dibanjel dikasih batu tadi agar supaya terasa tidak begitu menyiksa. Lah si pemuda ini kaya ngono iku luwene, begitu itu laparnya perang. Akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal, dikisahkan di sini ibu daripada pemuda tadi mengusap wajah pemuda tadi dari debu. Karena perang tenggene mriko guys padang pasir nggih. Jadi wajahnya diusap karo ibuke. Ibuke ngendikan ngeten. Hani an lakal jannah ya bunayya. Niku ibu-ibu di zaman sahabiah seperti itu. Kabar gembira untukmu wahai anakku karena engkau telah mendapatkan surga. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Jangan kau anggap orang-orang yang mati di sisi Allah itu mati, karena itulah hidup yang sejati. Ketika ibunya mengatakan hani an lakal jannah ya bunayya, kabar gembira untukmu wahai anakku karena engkau mendapatkan surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wa ma yudriki la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi wa yamna'u ma la yadhurruhu." Rasulullah spontan mengatakan, "Nek cara dibahasakan, kok kamu bisa bilang anakmu dapat surga itu dari mana? Kok gampang-gampang men nah nek cara bahasane iki aja ditabrakno karo wala tahsabanna lho. Tapi Rasulullah langsung mengatakan, mengingatkan sama ibunya, "Kowe kok ngerti anakmu nang surga? Dalile kon ndi? Apa yang menjadikan kamu tahu bahwa anakmu itu di surga?" Kemungkinan saja anakmu ini termasuk orang-orang yang ketika berbicara membicarakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bahkan mencegah sesuatu yang tidak ada dampak negatifnya. Maksudnya napa? Maksudnya Kanjeng Nabi betapa memberikan penekanan di dalam dawuh menika bahwa ngomong sesuatu sing ora ana faedah itu perlu dihati-hati. Sehingga bagi pemuda yang matine mati syahid, bayangke perutnya lapar karena menahan saking lapare itu pun yo gelem isih mau berperang. Bahkan ibunya sendiri yang datang untuk meridhoinya, Rasulullah masih memberikan catatan. Mungkin-mungkin anakmu iki kegolong wong-wong sing ngomong-ngomong sing ora ana faedahe. Karena apa? Karena di dalam bahasa yang lain, aksarun nasi dzunuban aksaruhum kalaman fi ma la ya'nihim. Terbanyak dari manusia ini dosa, sinten sing paling kathah? Wong-wong sing paling kathah dosane titenane gampang. Sing paling akeh ngomong sesuatu sing ora ana manfaate. Jadi kita melakukan puasa itu kenapa diantaranya ada puasa khusus? Karena ora gur wetenge to, lisane yo dijogo. Jadi nek pengen ngerti anggere ana wong kok kakean ngomong yo jeneng softoh-softohan guyon-guyonan yo maklum-maklum ae. Tapi kan ada sengaja ngotengok-tengok ring ndi. Dan itu dibudayakan. Ben-bengi sih kan. Hanya ditemani oleh satu cangkir kopi. Iso ngomong ngantek tengah wengi. Masya Allah. Itu wong zaman akhir. Nah itu bahasa yang perlu kita hati-hati. Walaupun ini hadis marfu ya. Bahwasanya sing paling akeh wong dosane ku ya titenane gampang, wis anggere sing paling akeh omongane sing ora ana manfaate. Sampai bahasa yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, ya Allah, fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Sesungguhnya ngomong sing akeh-akeh niku sing isine mboten bangsa ngelingke Allah. Itu sesuatu sarana untuk ngatosno ati. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalb alqasi. Lah wong sing paling adoh karo Gusti Allah, orang yang memiliki hati sing atos. Di mana atose ati itu produk daripada banyaknya omong sing ora ana manfaate niku. Jenenge sing ati-ati dados coba kita pumpung sih nom-nom ngeten iki. Sowan ning para salihin. Para-para tiyang-tiyang saleh nyuwun supados diparingi wadhifah yaumiyah. Yai kula nyuwun diajari zikir, diajari wiridan, diajari napa supados mengisi hari-hari saya ini. Diajari zikir. Lha Pak, zikir maca-maca dhewe tanpa diajari lha iso. Beda nek cara Mbah Kiai Muhammad Arwani padha-padha ngucapaken la ilaha illallah sing onten gurune niku timbangane abut banget dibandingke kalih maca padha-padha macane ning mboten gadah guru. Ha wong Sayyidina Ali niku mawon, Sayyidina Ali. Aliyun babuha pintunya ilmu mawon. Matur kalih Rasulullah. Ya Rasulullah, kaifa azkurullah? Kados pundi kula kedah carane nutur zikir marang Allah, carane pripun? Wahai Rasulullah, carane pripun? Lalu Sayyidina Ali, ya wis tanganmu gomrene didhawuhi ngoten kalih Rasulullah. Fasma' minni salasan, ghammiz 'ainaka, fasma' minni salasan, fakul anta salasan. Mripatmu remno sik. Lho ana carane. Zikir niku wonten carane. Engko nate diajari zikir sijine guru. Modele niku jentikan niki dijaluk. Ndi jentikanmu ndi? Terus dijentiki karo kalau guru niku wau cekel tek. Dadi ngene modele. Halo coy, ngono modele. Dadi jentik karo jentik. Dilebokno kamar dhisik. Tutup kamar di jendekmu. Ngono modele. Oh, jadi beda. Kenapa ada ghammid ainak? Mripatmu remno Ali, diremne. Rungokno aku ping telu. La ilaha illallah. Rasulullah mengatakan afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Ali langsung. La ilaha illallah. Iki imbisat sak dunya. Tariqatul Mu'tabarah itu sak ngertos kula namung setunggal sing lewat Abu Bakar Siddiq. Tariqah Naqsyabandiyah. Liyane saking Sayyidina Ali kabeh. Rifa'iyah. Syadziliyah. Wis pokoke sing jalure saking Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Itu guru-guru diajari kan Kanjeng. Nah, lah kita ngoten dadi kita kan tiap hari ana majelis-majelis sing khusus kanggo gojekan, ngene-ngene. Ya kudu ana kafarae. Kudu ada dorongan, saya tiap hari harus baca ini, saya tiap hari harus khatam ini, saya tiap hari harus iki, ngono. Umpung saya urip. Sampai Rasulullah mengatakan, kullu kalam ibni Adam alaih. La lahu illa amran bima'ruf, au nahyan an munkar, au zikran lillah. Semua kalamnya manusia, semua omongan manusia, berdampak negatif bagi diri mereka. Alaihi. Melati kanggo orang-orang yang berkata itu. Kecuali, jika omongannya itu bernilai amar ma'ruf, nahi mungkar, atau bernilai iling sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau makan sama para-para orang-orang soleh, dikatakan kesunahane wong mangan bareng niku ngomong. Nah, kan ngoten. Aja kuwale nek mangan. Lah sip. Nek mangan terus apa namanya kon meneng ngono iku termasuk ora pas. Dadi nek mangan iku dikondisikan bareng-bareng tur ngomong. Ning ngono catetane ngomongke wong soleh. Ngomongke wong soleh. Pripun kabare kiai niku? Alhamdulillah. Pripun wingi majelis wonten teng anu? Alhamdulillah. Pripun wingi NU Sukoharjo? Wah, ngawontenaken majelis masyaallah zen ngene-ngene. Wah, yo. Wong sing mimpinne Pak Kiai Adib Zen. Wah, dadi. Oh, masyaallah. Nah, dadi ngoten niku karo mangan. Lah awak dhewe iki mangan yo ngomongno elek. Aja meneh kok liyane ngono. Maka dikatakan sing hati-hati. Karena setiap omongan manusia itu berdampak jelek kecuali bernilai amar ma'ruf, nahi mungkar utawa ngeling ke Allah. Nah, kita sing padha tunggal gurune ngomongke kecintaane ring guru. Pripun kabare wingi Habib niki? Oh anu kabare guru kita pripun ngene-ngene. Terus berbicara seperti di zaman dulu. Para sahabat ngomongke Kanjeng Nabi terus lisannya itu teles ngomongke wong saleh. Insyaallah ya kok iso ngono ya. Awak dhewe ku isin. Kok iso ngono amale awak dhewe ki isin. Ha iki bendina ora pati-pati ngomong ya saiki SMS-an. SMS-an kuwi padha karo ngomong wong tulisan omongan yang tertulis itu ya sama seperti omongan yang kita bicarakan. Halo coy. Wah, ini bang coy. Nah, ini saat ini dielingke ini dampaknya masya Allah. Banyak pemerkosaan, banyak anak-anak hilang. Masya Allah, ono anak hilang sudah sekian minggu ditakoni wong tuane nduk kowe nang ndi? Tahu-tahu jawabane saya sudah bersama suamiku. Astagfirullahaladzim. Lha wong tuane ra mudeng sapa ya? Jebule selama 2 minggu dikeloni karo wong astagfirullah. I gara-gara apa? Pengaruh saka omongan-omongan ya. Baik yang berbicara langsung ataupun lewat tulisan-tulisan, jejaring-jejaring sosial. Saya ingatkan semua daripada kita sing duwe sarana untuk berbicara omongono sing amar ma'ruf nahi mungkar utawa sing ngelingke Allah. Wis maklum lah wong guyon-guyonan ya sekali waktu, 2 waktu, 3 waktu. Tapi yo aja nganti awak dhewe wis ndek bojo sisan astagfirullahaladzim. Duwe kenalan di BlackBerry, di Facebook, di SMS, lalu kita SMS-an sama dengan bahasa-bahasa rayuan. Walaupun kaya-kaya sih ngomongke pacangane masing-masing, tapi itu masya Allah, itu ndadekno batuk niki mboten waras para hadirin. Maka dikatakan kullu kalami bani Adam alaihi. Setiap omongan anak Adam, menuso, baik itu sing diomongno atau yang tertulis lewat omongan-omongan di jejaring sosial itu, na'udzubillah min dzalik, akan berdampak negatif bagi si pembicara tadi. Mulai saat ini hati-hati putra-putra sampean niku para pendengar Al-Hidayah. Jangan karena cinta kasih kita menutupi kekurangan-kekurangan anak kita. Nukokno HP ku nek wis ngerti gunane. Padha karo bocah cilik durung ngerti peso iki kanggo apa ya awake dhewe engko dipelet-pelet mengke. Itu lebih berbahaya urusan jejaring sosial seperti itu daripada hanya peso. Peso wong sing robek namung dohire. Tapi nek sudah luka-luka batinnya itu tambah meropok cintanya kepada kehidupan dunia ini. Sing ngunduh sampean dhewe mengko. Kulo kupingmu rungokno lah, ya ngapun tenan mawon. Jane wong tuwa iki do mesak kering anak. Jangan dikorbankan. Lupa saya kan tidak mengorbankan, saya kan memberi mereka fasilitas. Iya fasilitas. Tetapi kira-kira arahannya Kanjeng Nabi ini wis mudeng lah. Induk, iki kamu bisa menulis macam-macam begini-begini. Isine apa? Amar ma'ruf kah? Nahi mungkar kah? Mengingatkan Allah kah? Apalagi konsep-konsep ikhtilat binas nanti. Saya lanjutkan, ada satu peristiwa tentang seorang imam, seorang waliullah ta'ala yang bernama Ibrahim bin Adham. Nggih. Ceritanya teniki mangangan-angan. Nazala bi adhyafun fa'alimtu annahum abdalu. Fakultu awsuni biwasiyatin hatta akhafullah ta'ala kakhifatikum. Wah, suatu ketika Ibrahim bin Adham, seorang waliullah menika, kerawuan tamu-tamu yang bagi Ibrahim bin Adham tahu bahwa iki wali-wali abdal yang datang. Karena memang wali niku nek ketekan wali ya ngerti. Karena la ya'riful wali illal wali. Ora ana wong ngerti wali nek ora wali. Ada Kiai Usman dari Purwodadi almarhum, gurunya para habaib, gurunya Habib-Habib, para sepuh-sepuh. Beliau niki buta mripate, peningale zaman hidupnya. Kula gadah fotone mawon nggih, panci peningale niku petak wonten. Subhanallah. Nek wonten tamu kok Habib. Niku mesti Kiai Usman, jenengan Habib nggih. Nggih. Nah, kok iso ngerti? Ya karena memang dam Rasulullah, darah yang dimiliki Rasulullah yang ada di dalam mereka niku, orang-orang khusus seperti Mbah Kiai Utsman itu tahu. Darah-darah khusus tadi itu tahu. Para wali nggih ngoten. Wali ya ana wali liyane ngerti. Kayak ceritane Gus Dur riyen tentang Madinah niku. Pernah tahu diceritakan zaman suatu ketika Gus Dur di sanding makomi Rasulullah, ada seseorang yang lalu Gus Dur minta untuk didoakan. Lalu orang itu mengatakan, ya Allah apa dosaku sehingga engkau bongkar rahasiaku? Nopo dosaku lo ya Allah sehingga wong iki ngerti aku? Ngoten niku lak masyaallah. Nek awake dhewe kan wis ora wali li kemenyek. Itulah namanya perwalian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika ada para wali abdal yang hadir ke tempatnya Ibrahim bin Adham niki, Sayyiduna Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai para waliullah, berwasiatlah kalian semua kepadaku agar supaya aku memiliki rasa takut kepada Allah seperti takut kalian kepada Allah. Tulung nggih njenengan dongakno, muga-muga ati kula niku kebleberan rasa wedi marang Gusti Allah. Nah saiki kan umpama wali, wah sing ditang utang kula lunas, ndang iso ngene. Sing bangsa njaluk urusan ati jarang saiki. Faqalu nusika bisab'ah. Lalu para wali abdal tadi berwasiat 7 hal. Mungkin ini nanti saya sampaikan, moga-moga wektale cukup, karena memang kita kedah bahas fikih. Yang pertama, man kathura kalamuhu fala tatma' fi yaqdhati galbih. Yang pertama, wahai Ibrahim bin Adham, ketahuilah siapa saja yang omongane akeh, dalam tanda kutip yang tidak ada manfaatnya, kuwe ora usah berharap orang itu hatinya bisa hidup. Sang krono wong kok ngomong wae tur isine ku ora bangsa ngelingke nyemangati, seperti yang dibahasakan Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka maqaluhu ala Allah. Jangan kau berteman kepada orang yang tingkae ora nyemangati marang Allah lan omongane ora ngelingno Allah. Wis nok-nok nggon apapun itu. Karena memang omongan itu isi daripada hati. Kalau memang omongane ku dunya tok, ngomong sing sak liyane pangeran tok, SMS e, bes Facebook e, wis macam-macam e ngono tok. Ya ngapunten mawon, atine ya iku. Jadi kalau kita kepengen hati kita hidup, ojo kakean ngomong sing ora ana manfaate. Pak ati urip ya padha Pak nek cara guru kula Maulana Habib Lutfi niku nek bahasakno ati urip niku orang yang memiliki kepekaan kepada urusan ilahiyah atau kepekaan sosial. Mlaku ring masjid nek kono ana telek tak langsung cekel. Wah iku wong urip atine. Mlaku nang masjid kono ana kotak langsung mikir set. Iku jenenge wong utuh atine urip. Mlaku nang dalan ana wong ketok ngenes kepikir minimum dongakno iku atine urip. Mlaku-mlaku ketemu wong tuane nyawang supaya timbul kewelasane nang jero atine, iku wong atine urip. Dadi obahe iku langsung tek tek tek tanpa diminta, tanpa disuruh. Dalam hal apapun. Makane titeni wong nenok pondok. Wong kok anggen ngaji wae. Saya yakin besok nok masyarakat banyak mumete sirae. Kenapa? Karena dia akan berpikir bahwa oleh disampekno, oleh disampekno. Rumangsamu wong zaman akhir iki gelem nampa ilmu mulo apa? Mulai kok pondok terus mbok gelarno kitab Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah iklawan nyebut asmane Allah. Bak niki huruf jar. Dalile haka hurufal jari wahya min ila. Hatta khula hasa'ada fi an ala. Mudmun durubala mukai wawan wata wal kafa wal ba wala ala wa mata. Bak niku bilbasain wa adi awit al siki. Jadi maknanya niku ilsok begini-begini gundulmu. Uang daturu kabeh. Dia perlu kepekaan sosial yang tinggi. Untuk bisa ngemong masyarakat itu ngapunten mawon. Nek kiai tenanan, nek kiai bocor-bocoran itu saya diomongke. Ini kita murid-murid Maulana Habib Lutfi niku nek ketemu kalian Ndoro Habib Lutfi niku kadang kita niku merasa disapa tapi ya diantemi. Kita itu kan ketemu juragane ngono ku. Itu kita ya mikir. Mikir. Karena memang nek cara adabul mursyid adalah satu tingkae mursyid, tingkae muallim yang benar nek cara Imam Ghazali nek memberi nasihat niku la yusarrihu bi kalamin sharih. Jadi istilahnya apa bahasa none? Ojo. Jadi seorang guru niku nek memang murite anu niku ora kena nyampekno omongan sing cetha. Jadi diselamar-selamarke, diselumur-selumur. Selamar apa selumur to? Disamarke, diselumurke, padha benere. Nggih, sing samar disolah. Diselumur-selumurke. Mboten dicethakke niku mboten. Nah niki nggih ngoten. Kita anggar ketemu guru kita juragane, masyaallah. Itu kita kudu dia kaya diantemi lho rasane ya Allah. Jadi selama ini kita itu juragan. Yang katanya Raisul Ummah khadimuhum, pemimpin itu harus khadimnya, pembantu mereka. Guru-guru kita benbengi ndongaake awake dhewe, awak dhewe malah sing turu. Nek cara bahasane Pak Kiai Adib Zen yang pernah dingendikane kalih Maulana Bapak. Ya memang gurumu ku ya wis ngangkat awakmu ki wis nisbate kowe iki linggah iki wis diangkat jane ning ya aja ngesot banget nek terus bahasane. Wis diangkat ku mbok rodok melu ngadeg ngono diangkat iki ngene. Dadi guru-guru kita itu sudah berupaya untuk kita itu tegak mangkat ayo ngadeg tapi ngono modele. Malah tambah ngesot ngene apa ora mumet. Itulah makna juragan para hadirin. Jadi ketika kita disampaikan bahasa, oh juragane ya Allah, juragane piye kabare? Waras. Wah, nek wis tekan kono aduh. Ya kita ndiluk sama kadang mengalirkan air mata lalu mengatakan, ngapunten mbah dereng saged kados sing njenengan karepaken. Maafkan kami. Dereng saged panjenengan banggakan. Karena kita menganggap guru-guru kita itu pintu menuju kepada Rasulullah. Penilaian beliau adalah penilaian Rasulullah. Ketika kita meyakini yastaslim bihi, ketika kita salaman sama mereka, kita salaman menuju kepada Rasulullah. Tangan beliau lalah yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Allah, dereng saged kita mbingaken. Mas rasa kepangan tadi tidak malah kudu nangis mari. Subhanallah. Nggih, tadi. Hati nek pengen hati urip, ayo aja kakean omongan. Lisan kita gunakan eling sama Gusti Allah. Garap iku wiridan-wiridan sowan kepada orang-orang soleh. Minta supaya dikasih wadhifah-wadhifah yaumiyah yang benar-benar omongan kita memberi manfaat kepada diri kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang hatinya hidup. Wong nek atine urip niku masyaallah uripe tidak akan menjadi benalu dalam kehidupan. Dia tidak akan nimbun donyane ora mungkin. Dia merasa malu karena amale saben dina iku dilaporno ring Kanjeng Nabi. Dilaporno marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono ku. Allahumma shalli ala Muhammad. Setengah walu. Ndi malah kitabku hilang. Aja kereng-kereng to, Pak. Lah, padha aku dhewe. Ya aku ngeten iki nasihati awakku dhewe kok. Kula niku mboten nasihati sampeyan, gur ngantemi ngono, Pak. Halo. Ampun. Sing nomor kalih. Man kathura kalamuhu fala tatma' fi an tasila ilaihil hikmah. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham yang kedua, barang siapa yang banyak omongannya, na'udzubillah min dalik, kamu jangan berharap orang itu akan mendapatkan hikmah. Nah, nek wis nomor loro niki ya Allah. Wayahe bangsa eyang-eyang sumur, eyang-eyang sapa? Sumur lah, aku ora ngarani kok, iku dak malah aku dilebokno inter infotainment. Dikatakan wong sing akeh omongane iku ora bakal ketemu hikmah. Lah saiki kuwalik. Wong sing kakean omong dianggap ahli hikmah. Lah katrok to. Makane nek coba Imam Ghazali, ada beberapa bahasa yang mabuddila min alfadhil ulum. Banyak-banyak kalimat-kalimat di dalam ilmu agama ini yang dirubah maknanya sehingga salah arti, sehingga salah paham. Di antaranya ini ku hikmah. Hikmah ini ku sesuatu sing masya Allah gede banget manfaatnya. Wong sampai Gusti Allah nerangke, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia itu diberi Allah kebaikan yang sangat banyak. Lah awake dhewe iki ngarani hikmah lucu, tukang pijet diarani hikmah. Kan ngoten modele. Awake dhewe mara ring gone sijine bangsa tukang pengobatan. Wah, mangke terus dibedhek modele. Oh, ini Anda sakitnya adalah kencing manis. Wah. Gumun, lho kok bisa tahu Anda? Oh iya, saya. Wah. Delalah sesok ngejak kancane ya dibedek bener meneh. Oh, ini di dalam tubuh Anda yang bagian bawah ini ada pengapuran. Sehingga kalau dibuat duduk sakit, leres. Wah. Nek wis engko ngomong leres, ngomong leres, ngomong leres, delalah dinge obat ya mari, sesok mara liyane neh. Pak, niki anak kula niku pripun anu? Wah, lahire dina napa niku? Oh, dina Setupon malam Kamis Pahing niku. Umpamane kok. Ngelorok ngelaran ini seminggu apa ya? lahirnya setubang malam kemis paing. Wah, itu orangnya nak asampean itu wangnya modelnya itu panas tek. Wah ngene diomongin ngene. Wah, resi. Wah, endah. Wah, bariku sesuk moro semua urusannya diwehno. Ya ini dagangan kula supaya laris piye engko terus ngene lah mlayune wis dadi guru spiritual menika. Lucune kita nganggap ana wong duwe hikmah hanya karena bisa banyak bicara. Iki rusake donya ku ngenten iki. Sedangkan mereka itu hidup dalam metodologi masing-masing. Guru kula Pak Yoyok niki amet sewu ge. Nek ngerti sepir pak motor iso ngerti regane lho. Mengsamu piye? Ono motor mlayu 10.000. Mono. Krana apa? Penggaweane. Kanca kula sing bagian operator radio niki kok krungu siaran radio greg-greg no. Wah, iki anu iki. Mono langsung ngerti. Jurus pangintoi-intone itu paham. Aku ya biasa ngadepi wong iki lagi mikir utang ngono yo ketok wis ketok. Apa meneh nek pas disindir kakean utang terus wonge mesem. Lah iku malah ketok banget iku nanti ketok banget. Lah dadi ana wong ngomong oh anak sampean begini, lho itu kabeh ono pelajarane. Hikmah tidak seperti itu. Hikmah niku mukhul ilmi, intisari daripada ilmu itu sendiri. Di mana al ilmu nurun, ilmu niku pepadang. Jadi intisarinya umpama ilmu niku lampu, intisarine iku PLN yang bisa mengalirkan semua menjadi padang, iso memberi kekuatan menurut keinginane. Lah wong disebutke wong ana wong mangan 40 dina perkara sing halalan thayyiban sing ora syubhat blas baru ajrallahul hikmah min qalbi ila lisani baru nanti Allah akan delehno hikmah nang jero atine metu saka lisane. Pertanyaane apa saiki ana wong iso njaga syubhat 40 dina sampean mangan roti gitu. Kok apa bahane? Kok telur? Apa kira-kira telur sing dipangan ana kene iki? Nalika nggawe apa telure dikumbah kabeh? Ora mungkin. Nah, terus kira-kira nek telur durung dikumbah terus dituthukno nang ndure adonan tak ngono. Apa kira-kira bagian sangka cangkangnya itu ora ana sing mletik mrono? Dan apakah Anda tahu bahwa itu masih najis secara hukmiah? Saya ngerti dah. Cangkang telur kadang awar telek pernah. Apa kira-kira ngeten iki dikumbah kabeh ngono sing resik ngono. Ayo lah. Ayo sono wes ngono. Iku durung tangane nyekel upil apa ora. Upil ngono ora najis malah tambah mengasinkan. Aku gentine baking powder niku. Ki 40 dina belas ora kelebonan subhat, iku omongane metu hikmah. Omongane iku padha karo getaran-getaran listrik. Tek, iku ati iso urip. Set. Sitik iso ati iku iso krampyang-krampyang langsung mangkat. Jadi semangat meneh ring pangeran. Oh ngono. Wong tukang juru bedhek arane tukang hikmah. Ya rusak niku mangke. Lagi guru spiritual. Lah iki guys, wasiate Ibrahim bin Adham saya tinggalkan sebentar, besok diterusno meleh. Karena ini sudah hampir kurang 15 menit, 10 menit. Saya akan menggunakan untuk pembahasan fikih, engko malah fikih ora sida mangke. Nggih paham. Jadi sing hati-hati wong akeh kakean ngomong hikmah. Anu to, tanggamu ngene-ngene to, anu kancamu ngene-ngene to, anu lah ngene iki lambe-lambe bobrok niki. Ku perlu diuntali rimason. Lah dilemet-lemet ngono tambahi jahe karo baygon semprotno sithik lambene iku dicocok ngono. Niku sing ngerusak tontonan akhirat nang akhir zaman ya ngoten. Iku luweh medeni. Rusake ati iku pintune saka kuping. Makane sing ati-ati nek ngrungokno apa wae iku. Wis muga-muga sing dok ora waras ora waras iku termasuk kula ya ndang diwarasno kalih Gusti Allah. Sampeyan yo ndonga dhewe wong padha-padha durung waras ngoten. Paham mboten? Ben citrasaken wabtila uriki la yuftiru. Nerangaken fikih malih napa? Nek wayah poso. Kula jenengan kan duwe ngene iki kan duwe idu to. Lah, karena memang itu ganjarane pangeran kok umpama ora duwe idu no ya ceklek. Ceklek mulut kita. Nah, niku sebagai pelumas alami itu subhanallah iku nek ya dengan sendirinya maju mundur tak kadang kita telen, kadang tertelan dengan sendirinya niku mboten batalke. Tapi falau ikhtalata bighairihi sawa'un kana tahiran kaman fatala khaitan masbughan aw najsan kaman dumiyat lisatuhu wa hiya lahmu asnanihi wa taghayyara ar-riqu bid-dami fa innahu yuftiru bila khilafin. Iki sing hati-hati kalau idu tok ngeten iki ngomong ngeten iki terus kita masuk dengan sendirinya ngelek ngeten iki dengan sendirinya sudah seperti biasa niku nek poso mboten batal dadi nek poso ku aja idu aduh ana jah takoni fa idu itu to Pak kula nembe mongsong Senin Kamis alah kemenyek ngeten iki. Niku mboten napa-napa ning nek kecampuran sesuatu mbah baik niku sing sesuatu iku najis atau suci tetep batal. Ijma'nya para ulama bila khilaf ora ono perbedaan pendapat. Contoh jenengan duwe nek nok kene dicontokno benang yang berwarna. Benang, nek benang kira-kira ora patek anu ya. Nah, contohnya umpamane mawon kertas berwarna. Oh, nek kertas berwarna ya padha mawon. Wis pokoke sesuatu sing berwarna sing nek umpama sampean gigit itu warnane jadi kumpul nanggone idu tadi. Umpamane niki ana sesuatu benang apa-apa sing kecampuran cat napa-napa. Terus sampean cekel, napa sampean cokot-cokot. Terus cete itu tadi berkurang jadi kumpul karo banyu idu mau terus sampai nulu batal atau sing najis contohnya gusi sampai ngetokno geteh. Nah, ini walaupun ada di dalam bahasa Bahful Masail dari salah satu pondok saya tahu bahwa kecuali sing terus menerus sehingga dikatakan madarat. Jadi metu geteh terus karena memang sakit. Dikapakno metu geteh anu, metu geteh anu, metu. Lah itu layat iku ya dhuru. Sesuatu sing memang darurat nggih, mboten napa-napa, dimakfu istilahnya. Tapi nek metune ya sesekali sikatan kebanteren. Hati-hati loh, sikatan niku nggih hati-hati. Sikat iku sampean biasa ditelesi dhisik utawa siwakan niku lho. Ini ditelesi disik-disik, dilebokno iku hati-hati. Siwak kan ngeten to. Sampeyan gunakno set teles ra. Terus sampeyan tokno meneh. Iki berarti wis ora idu sing nok kene. Wis ora idu sing nek mbok ulu dadi makfu di ngapura. Nek wis sampeyan siwakan terus siwake mbok tokno, iki wis campur nok njaba ngeten iki. Sampeyan lebokno neh, kok banyu sing saka njabamu termasuk kesesep menjeruk ya batalke. Makane sing hati-hati. Nah, terus umpama niku wau rupa darah gimana? Nek metu darahe terus kita jarke terus akhirnya mlebu dhewe mbok lebokno lewat bareng karo idu apa mau apa namine? Air ludah itu tadi batal posone. Nah, terus carane piye, Pak? carane nek krasa metu darahnya tadi, nek carane nek metu darahnya tadi, carane langsung ambil air dikemoni sik. Jadi jangan dibiarkan sehingga hilang dengan sendirinya. Bahkan di sini dikatakan falau dhahabat damu wabyadhriqu fasahih annahu yuftiru aidan wa yunajjisu famahu. Kok umpama darahnya ujuk-ujuk dengan sendirinya menjadi larut lalu menjadi hilang, kok apa idune dadi ujuk-ujuk menjadi bening meneh, kok idune nggih idune, maka tetap iku nek dilebokno nek diulu mbatalke. Apa meneh isih krasa kaya ada darahnya itu kita umbi. Dilek batale nemen. Nah, makane nek wayah metu darah gusi ngoten niku, aku tak takok, ngoten iki sedurunge ngaji sampean. Wis ping pirang ewu ngalami ngoten niku. Makane ngaji ku penting. Keluarga kita niku penting dislametno. Jasa karpe dewi, khususnya pengajian-pengajian yang menjadi kaidah dalam Islam. Ilmun yusahihu ta'atan, ilmun yusahihu akidatan, wasiyasatal gulub. Nomor siji ilmu fikih, nomor loro ilmu tauhid, ilmu keyakinan, ilmu akidah, sing nomor telu ilmu tasawuf, kanggo ngotak ati-ati supaya bening. Wajib niku. Nek mboten, ya singapurane mawon. Semati ae, mati. Halo. Aja dianggap ringan-ringan. Wala yatuhuruhu illal ma fayatamadmadu. Jadi tidak akan mensucikan darah tadi kecuali dengan air, carane digekemu. Falau kharajariku ila syafati faradau bilisani wabtalau aftara. Iki aneh, kiring-eling. Ana idu metu ngenten iki. Idu metu. Ngene. Idu metu. Tak tokno lewat lambe. Lambeku dadi teles to. Bariku tak jipuk neh. Kok tak ulu idu dari lambeku tadi? Terus tak jipuk. Mboiman. Terus tak ulu batal. Ya aja ngerti lambeku darahmu mati. Dak penak aku mung tak contohno piye. Contone meneh lau fatala khaitan kam summa adkhala wa rabbun wa ja'ala min rikil khaiti ma'rib kana baina yutul bil hay. Fi khilafi ma lau akhraja lisanu wa ala rajulik. Ah contone meneh sampean duwe iki tak contohno mawon. Nulis pulpen, nulis pulpen. Neng. Lah terus gurune mandek terus sampean cokoti. Nulis neh. Kene jateles to, mbok balekno neh. Iya. Terus iki katut menjero batal. Angel to ngene. Walau nazalat nukhamah min ra'sihi wa sarat fawqal hulqum nudhira. Umpama ana umbel. Umbel niku pusate saka pokok pusat sirah mriki. Terus disedot. Di ngoten niku lho. Di sedot ngoten niku kan terus langsung ngumpul nok tenggorokan to. Nek ra ngandel bleh lak ketok nok kono. Paham ora? Ngok, langsung ngumpul to. Nah iku nuzira. Illam yaqdir ala ikhrajiha thumma nazalat ilal jawfi lam yaftu. Lam yuftir. Napa maknane? Nek sing nok jero tenggorokan niku al umblu wal umblat. Al-khandalu wal-khandalat. Niku wau. Kok umpomo tidak bisa kita keluarkan. Karena memang ketika alladhi as-sedot itu tadi. Al-merusutu minal gulu ilal lambung. Makrak langsung melebu. Maka mboten batal. Tapi nek. Ngak. Ngumpul terus gurih. Lah, dilebokno sithik ngoten. Batal. Wa in qadara ala ikhraji wa taraka hatta nazalat bi nafsi aftara. Dene jane iso ditahan, iso ditokno kok malah di al-legendru huwal batalu litaksiri sebab iku pepeko jenenge. Paham nggih? Sing hati-hati. Ampun. Wa ta'ammudil qai'i di antara melih yang perlu dijaga karena itu membatalkan puasa adalah sengaja untuk mutah-mutah. Mutah-mutah sengaja. Nah, piye carane, Pak? Dilogok-logok. Atau menggunakan sesuatu yang dia yakini nek dingonokno wonge iso mutah. Mbah piye carane? Duwe kanca sing ambune peleke wecut tingkat aksa. Iki jane wetenge iki wis muntup-muntup nunggu iki. Kancaku si A iki engko nek lewat tak wambung keleke aku langsung mutah. Lah kok dilaksanakno tenan? Sumut langsung wah, batal. Paham belum? Halo, halo? Batal. Kula kadik dadi kelingan ana beberapa perempuan itu kalau pas hamil nek mambu keleke bojone mutah-mutah. Masyaallah. Ning nek bojone wong liya ora iki. Aneh to? Aneh to? Aneh teng mriku niku. Alhamdulillah kula mboten nate ngalami ngoten karena memang terbukti khilaun saya alwang yu. Jangguyang-guyang. Aduh, aduh. Niku ra mesake wong tok anu sing lanang iki. Mas mikir-mikir Mas ana apa? Aku kudu mutah-mutah, kudu mutah-mutah. Wong elonga-longo dosaku apa? Kenapa kelekku ini menjadi anu? Wa min asbabil mubtirat al-istifraq. Faman taqayya amdan aftara wa in ghalabul qai'u lam yaftur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam man dar'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa alayka qada' wa man istaqa'a falyaqdi. Rawahu ashabu sunan al-arba'ah. Diriwayatkan oleh beberapa rijalul hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW dawuhake sapa wonge sing daro'a niku maknane ghalabahu. Kelindih, kelindih niku maksudnya wis ora iso dinteng, ora iso dindekno. Ujug-ujug wah metu. Wah metu. Lah niku mboten usah dikodoki. Artinya posone mboten batal. Tapi nek dilogok-logok nggih otomatis batal. Ampun cekap semanten. Niku dihati-hati. Jadi mutah-mutah niku, lupa mutah-mutah kan tidak memasukkan sesuatu kan dia tidak menjadi wareg, malah wetenge dadi kosong. Mengapa batal? Wis pokoke urusan manajemen poso yo nderek Kanjeng Nabi. Aja kok digunakno akal. Walah umpasa jare ngrokok mosok batal, ya batal. Wong kono ana aine ae sing mlebu. Ora wareg kok. Lah apa ya kabeh perkara sing dipangan ku ndadekno wareg. Nek mangan kacang li siji napa wareg. Terus alasanmu kan siji tok kan ora wareg kan. Lah kan syariat iki ki nggone mbahmu napa piye. Yen penting sampeyan kim-kim antar manfaat dan barakah ibad Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fari Kaini min Urbin wa min Ajami Nabiun al Nahi fala ahadun barra fi qawli la min huwa la na'ami maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil halki kullihim huwa al أنته لكل هول من الرحيم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته